السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهرمتي. Kita masuk pada pasal berikutnya dari kitab Ighasatul Lahafan, yaitu faslun wa min a'zami makayidihi ma nasabahu linnasi min al-ansabi wal-azlam. Dan diantara tipu daya syaitan, bahkan dikatakan a'zam makayidihi, sebesar-besar tipu daya iblis, adalah apa yang mereka pasang, nasabahu linnas, yang mereka pasang untuk manusia, minal ansabi wal azlam, dari ansab dan azlam. Ansab bentuk jamak dari nusub, yaitu berhala-berhala, sedangkan azlam adalah anak-anak panah yang sudah tidak ada ujung besinya, ujung tajamnya, yang biasa dipakai oleh mereka untuk undi nasib. Kalau mereka ragu-ragu mau berangkat atau tidak berangkat, perang atau tidak berang, cocok atau tidak cocok, maka akan mereka tuliskan di nusub, di azlam tadi. Di azlam tadi dituliskan berangkat dan tidak berangkat. Kemudian dikocok di depan berhala. Kalau yang keluar berangkat, berarti berhala mengizinkan berangkat. Kalau yang keluar tidak berangkat, maka dia mereka berkata berhala melarang kita berangkat. Nah, ini tipu daya syaitan. Allati hiya min amalihi. Ansab dan azlam memang dari perbuatan iblis la'natullah alaih. Wa qad amara Allah ta'ala bijtinabi dzalik, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita dan seluruh manusia khususnya kaum muslimin untuk menjauhi yang demikian. Wa 'allaqa al-falaha bijtinabihi, bahkan menggantungkan, mengkaitkan keselamatan dengan menjauhi berhala tersebut. Siapa yang menjauhi berhala ansab dan azlam, maka niscaya dia akan falah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Lihat ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sesungguhnya khamr, minuman keras, maisir, judi-judi, wal ansab, berhala-berhala, dan azlam, undi nasib, semuanya rijsun min amali syaitan, semuanya kotor, najis, jijik dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah dia, semoga kalian mendapatkan al-falah. Fal ansabu kullu man nusiba yu'bad min dunillah, maka yang dikatakan al-ansab adalah semua yang nusiba, semua yang dipancangkan, dipasang, diletakkan, kemudian yu'bad min dunillah, diibadahi selain Allah. Tidak berbeda apakah bentuknya berhala, patung, atau batu-batu, atau pohon-pohon, atau apapun bentuknya. Kalau dia diletakkan untuk diibadahi, maka itu adalah al-ansab. Berarti al-ansab a'ammu minal awthan. Al-ansab lebih luas daripada awthan. Kalau awthan atau asnam, itu berhala, artinya patung-patung. Tetapi kalau ansab, semua yang diibadahi walaupun bentuknya bukan patung-patung. Maka dikatakan di sini, semua yang dipasang dan diibadahi selain Allah, min hajarin, aw syajarin, aw wathanin, aw qabrin. Apa saja yang diibadahi, apakah hajar, batu-batuan, aw syajar, pohon-pohonan, aw wathan, atau patung-patung, au qabr, atau kuburan-kuburan, semua yang diibadahi maka dijuluki dengan al-ansab. Sesungguhnya al-ansab adalah bentuk jamak sebagaimana kita katakan tadi, wahiduha nusubun. Kalau mufradnya nusub, kalau satu nusub, kalau jamak ansab. Seperti kalimat tunub, bentuk jamaknya atnab. Berkata Mujahid rahimahullah, wa Qatadah dan juga Mujuraij rahimahumullahu ajma'in, semoga Allah merahmati mereka semuanya. Semuanya berkata, kanat haulal baiti ahjarun, dulu di sekeliling Ka'bah ada sekian banyak batu-batu. Kana ahlul jahiliyah yadbahuna 'alaiha, yang dulu orang-orang jahiliyah menyembelih kurban-kurbannya di batu-batu tersebut. Wa yusharrihuna al-lahma 'alayha, dan mereka memotong-motongnya juga di batu-batu tersebut. Wa kanu yu'azzimuna hadhihi al-hijarah wa ya'budunaha, dan mereka mengagungkan batu-batu tersebut dan mereka menyembahnya. Qalu, mereka berkata, wa laysat bi asnamin, tetapi batu-batu itu bukan asnam. Innama sanamu ma yusawwar wa yunqash atau yunqash. Karena yang namanya asnam adalah yang yusawwar, yang dibentuk dengan bentuk-bentuk tertentu. Wa yusawwar wa yunqash. Yunqash diukir. Batu yang diukir bentuknya ada belalainya, ada tangannya. Tangannya ada yang empat, ada yang enam. Dibentuk matanya, dibentuk ini. Itu namanya yusawwar wa yunqas. Maka yang yunqas atau yang yunqas dan yang yusawwar digambar, dibentuk, diukir dalam bentuk-bentuk makhluk-makhluk tertentu atau bentuk-bentuk patung, maka itu namanya asnam. Sedangkan ansab bukan itu. Hanya batu biasa. Sehingga kalau kalian lihat batu keramat misalnya, yang dikeramatkan oleh manusia, didatangi berbondong-bondong tempatnya untuk meminta keselamatan, meminta kekuatan, meminta jodoh dan sebagainya, apapun bentuk batu itu namanya ansab. Yang Allah katakan, itu min amali syaitan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Itu dari tipu daya syaitan, maka jauhilah, semoga kalian mendapatkan falah, kata Allah. Kalau menjauhi al-ansab, maka kalian mendapatkan al-falah, kebahagiaan, keselamatan yaumul qiyamah. Berarti berbeda antara ansab dengan al-asnam. Walaupun kedua-duanya disembah, tetapi kalau al-ansab bentuknya tidak harus bentuk patung, sedangkan al-asnam adalah bentuknya patung-patung yang diukir dan dibentuk. Berkata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Ansab hiya al-asnamu allati ya'budunaha min dunillah. Kata Ibn Abbas, yang namanya Ansab adalah berhala-berhala yang diibadahi oleh mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Bertentangan atau tidak bertentangan dengan ucapan tadi? Hah? Dikatakan sekarang Ansab adalah asnam. Ansab adalah patung-patung yang diibadahi selain Allah. Tidak bertentangan, karena memang sudah kita katakan tadi al-ansab a'ammu. Ansab lebih umum. Semua yang disembah namanya ansab. Apakah dia batu kotak putih seperti Latta, atau bentuk pohon seperti Uzza, ataupun bentuknya kuburan-kuburan seperti bentuk Latta dan lainnya, ataupun bentuknya patung-patung berhala. Semuanya ansab. Berarti kalau Ibn Abbas menyatakan ansab adalah berhala-berhala yang mereka sembah, benar. Memang berhala-berhala patung-patung yang mereka sembah pun disebut ansab. Az-Zajjaj rahimahullah menyatakan apa itu ansab. Al-ansabu hijaratun kanat lahum ya'budunaha. Al-ansab adalah batu-batu yang disembah oleh mereka. Wahiyal awthan, yaitu berhala-berhala. Ini batu-batu dalam bentuk patung-patung berhala. Qala al-Farra, berkata al-Farra, hiyal alihah allati kanat tu'bad. Ansab adalah tuhan-tuhan musyrikin yang diibadahi oleh mereka. Min ahjarin wa ghairiha, apakah dalam bentuk batu-batu ataupun dalam bentuk yang lainnya. Ikhwan fillah na'azakumullah, jahiliyah memang benar-benar jahiliyah. Betul-betul bodoh mereka. Mereka kalau di Ka'bah, mereka letakkan batu-batu di sekitar Ka'bah, ada 360 berhala di sekitar Ka'bah. Kalau mereka safar, mereka setiap singgah di satu tempat, mereka pilih 4 batu, mereka ambil dengan acak. Setelah mendapatkan 4, mereka cari yang paling bagus. Cari yang paling bagusnya mana? Itu sebagai Tuhannya. Maka mereka tawaf mengelilingi batu tersebut. Sedangkan yang 3 pendukung-pendukungnya katanya. Setelah selesai, mereka berangkat lagi melanjutkan safarnya. Mereka tinggal batu-batu itu. Sampai di tempat yang kedua, mereka singgah lagi di satu tempat. Mereka cari lagi batu lagi. Dan mereka cari yang terbaik, yang paling bagusnya, paling uniknya, kemudian mereka sembah lagi dengan mengelilinginya sebagai tawaf. Hanya saja mereka katakan tawaf di Ka'bah, sedangkan di batu tadi bukan tawaf, namanya dauran kata mereka. Ikhwan fillah na'azakumullah, sammu wala haraj, silakan namakan dengan nama apapun, tetapi itu adalah bentuk-bentuk ibadah. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin saya hormati. Berarti memang yang namanya ansab adalah setiap sesuatu yang yunsab, yang dipasang, diletakkan untuk diibadahi, namanya ansab. Bisa dalam bentuk batu-batuan, bisa dalam bentuk pohon-pohonan, bisa dalam bentuk kayu-kayuan, bisa pula dalam bentuk mata air, ataupun dalam bentuk patung-patung berhala yang diukir. Semuanya merupakan ansab. Berkata al-Farra, itu adalah tuhan-tuhan kaum jahiliyah. Wa ammal lafdhah, adapun aslul lafdhah, asal kata an-nasab, adalah asyai'ul mansub alladhi yaqsiduhu min man yaqsiduhu man ra'ahu. Semua atau sesuatu yang dipasang, yang dituju oleh orang-orang yang melihatnya. Setiap melihat kemudian menuju kepadanya, maka itu nasab. Contoh, Allah mengatakan dalam Al-Quran, yawma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun. Nanti kata Allah, di hari mereka keluar dari perut bumi, bangkit, kemudian menuju satu tempat, yaitu mahsyar mereka, tempat dikumpulkannya mereka. Ka'annahum ila nusubin yufidun, seakan-akan mereka menuju satu tempat, yaitu nusub. Seakan-akan mereka menuju ke satu nusub. Sedangkan yufidun maknanya yusri'un, bersegera. bersegera ke satu titik, seperti kaum jahiliyah dulu bersegera ke satu berhala. Mereka menuju satu tempat yang sama, yaitu sesuatu yang mereka letakkan sebagai berhalanya. Qadibna a'azakumullah, itu yang dikatakan nusub. Kata Ibn Abbas, makna nusub dalam ayat tadi, ila nusubin yufidun, seakan-akan mereka menuju satu nusub, yakni ila ghayatin, seakan-akan mereka menuju satu batas akhir, menuju satu garis finish, au alamun yusri'un, atau satu gunung tertentu sebagai batas akhir, kemudian mereka mengejarnya, semuanya menuju ke tempat yang sama. Itu yang dikatakan dalam ayat tadi, ka'annahum ila nusubin yufidun, seakan-akan mereka bersegera ke satu nusub tertentu. Kata Al-Hasan, ya'ni ila ansabihim, seakan-akan mereka mendatangi nusub-nusub mereka, yakni berhala-berhala mereka. Ayyuhum yastalimunaha awalan, yakni mereka bersegera ke satu arah yang sama, ingin pertama mengusap berhala tersebut. Fazajjaj juga mengatakan, qala hadza ala qira'ati man qara'a nusub, ini bagi mereka yang membacanya dengan dua dhammah, bi dhammataini, nusubun atau nusubin. Kaqaulihi wa ma dubiha 'alan nusub, dan apa yang mereka sembelih, ini musyrikin menyembelihnya, 'alan nusub, di berhala-berhala nusub. Wa ma'nahu asnam lahum, dan maknanya adalah berhala-berhala mereka. Berarti apa itu nusub secara lughah, secara bahasa? Maknanya sesuatu yang dituju oleh seluruh manusia ke tempat yang sama. Itu dikatakan nusub secara lughah. Tetapi secara istilah yang sudah dipakai dalam bahasa Arab, dibahas dalam Quran dan Sunnah, nusub adalah berhala-berhala yang diibadahi oleh mereka. Wa qala aidan hiya al-qadhan, berkata Sa'id, amal azlam afwan, wal maqsudu anna an-nusub kullu shay'in nusiba, maka yang namanya nasab atau nusub adalah segala sesuatu yang nusiba, yang dipasang, diletakkan, min khashabatin, apakah dari kayu-kayuan, pohon-pohonan, au hajarin, atau batu-batuan, au alamin, atau tanda-tanda tertentu, monumen-monumen tertentu, al-ifad, maknanya al-isra', maka semua ketika diibadahi dikatakan nusub. Sedangkan al-ifad, yufidun, maknanya al-isra', bersegera. Sedangkan makna al-azlam tadi semua makna al-ansab. Amma al-azlam, faqala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hiya qidahun kanu yastaqsimuna bihal umur. Al-azlam adalah qidah, kayu-kayu kecil, yang mereka yastaqsimuna biha al-umur, ay yatlubuna biha ilma ma qusima lahum. Yastaqsimun adalah mereka mencari dengannya ilmu apa yang mereka tuju atau mereka sumpahkan, aku ingin begini atau ingin begitu. Masih ingat bagaimana ketika Abdul Muttalib ingin mengorbankan anaknya, dia bersumpah untuk, kalau saya punya anak 10 laki-laki, saya akan sembelih satu sebagai korban, sebagai tanda syukurnya menyembelih anak. Maka dia ketika mendapatkan 10 anaknya, dia ingin menyembelihnya, tapi bingung siapa anak yang ingin disembelih. Maka dia undi. Ini dengan azlam. Diundi dengan azlam. Dia kocok sampai ternyata yang keluar adalah Abdullah, bapaknya Rasulullah SAW. Dia sangat sayang dengan Abdullah, sangat cintanya dengan Abdullah. Maka dia mengatakan, tidak mungkin saya menyembelih Abdullah. Dan musyawarah dengan berbagai macam tokoh-tokoh Quraisy, juga tokoh-tokoh Quraisy menyatakan, jangan, jangan bunuh anakmu. sampai dia mengundi lagi, yang keluar selalu Abdullah lagi. Maka dia bertekad, kalau begitu saya bertekad akan menyembelih anak saya yang bernama Abdullah. Maka dia letakkan pisaunya di leher anaknya dan dia siap untuk menyembelihnya. Tetapi semua orang, tokoh-tokoh Quraisy mengatakan, jangan. Ya hadza, jangan. Jangan kau sembelih anakmu. Lebih baik kau meminta keringanan. Kepada siapa kau meminta keringanan? Kepada orang-orang yang ahli. Orang-orang yang ahli dalam urusan seperti ini. Dibawa ke dukun-dukun. Sudah satu azlam adalah kesyirikan, ditambah lagi ke dukun. Kata dukunnya, gini saja, kamu pilih saja antara Abdullah dengan unta. Diundi lagi Abdullah unta, keluarnya Abdullah. Kan saya bilang apa? Memang saya harus menyembelih Abdullah. Dia ingin menyembelih lagi. Kata mereka, jangan. Tanyakan lagi sama dukunmu, barangkali bisa ada keringanan. Tanyakan lagi pada dukunnya, gini saja, kita kan tidak tahu apa yang diminta oleh berhala tadi. Tambah untanya, jangan satu, 10. Diundi lagi Abdullah dengan 10 unta, keluarnya Abdullah lagi. Kata dukunnya, kalau gitu tambah 20, keluarnya Abdullah lagi. Kalau itu tambah 30, 40, 50, 60 sampai 100 ekor unta, dan Abdullah dan Abdul Muttalib selalu berdoa kepada Allah. Ini perbedaannya, bercampurnya mereka antara kesyirikan dengan ibadah pada Allah. Mereka beribadah pada Allah, tapi beribadah pula dengan kesyirikan-kesyirikan, dengan berbagai macam berhala-berhala. Berdoa kepada Allah, meminta pilihan. Tentukanlah yang terbaik. Sampai 20, 30, 40, sampai ketika 100 ekor unta, maka keluarlah 100 ekor unta. Maka Abdul Muttalib mengorbankan 100 ekor unta sebagai pengganti dari anaknya yang bernama Abdullah, yang akhirnya melahirkan anak yang bernama Muhammad bin Abdullah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fillah na'azakumullah, yang mereka pakai dalam undi nasib tadi namanya azlam. Berkata Sa'id bin Jubair, kanat lahum hasayatun idza arada ahaduhum an yaghzuwa aw yajlisa istaqsama biha. Mereka juga memiliki hasayat, kadang mengundinya dengan kayu-kayu bekas anak panah, dikocok kemudian dikeluarkan dari satu lubang sesuatu, maka yang keluar ada tulisan-tulisannya. Kadang mereka dengan berbagai macam kayu-kayu yang mereka punya, yang jelas mereka memiliki hal-hal tersebut. Idza arada ahaduhum ayaghzuwa, kalau mereka ingin berperang, aw yajlis, atau duduk tidak berperang, itu juga mengundi nasib. Istiqsama biha, mereka istiqsam dengan azlam. Istiqsam itu undi nasib. Wa qala aidan hiya al-qadhan alladhani kana yastaqsim biha ahli al-jahiliyah fi umurihim. Itu adalah al-qadhan, dua qidah yang mereka pakai untuk bersumpah atau untuk mengundi nasib mereka di zaman jahiliyah. Apa isinya dua qadah tadi, dua kayu tadi? Ahaduhuma alaihi maktubun amarani rabbi, salah satunya tertulis Allah Rabbku memerintahkan aku. Yang lain tertulis Rabbku melarangku, nahani rabbi. Jadi cuma dua isinya, dua azlam, dua qidah, al-qidhan. Dua qidah ini bertuliskan pinggirnya amarani rabbi dan nahani rabbi, kemudian dikocok. Mana yang keluar? Kalau yang keluar dibaca amaroni rabbi, Rabbku menyuruhku berangkat. Kalau Rabbku melarangku, enggak jadi berangkat. Sehingga dia datang situ menyebutkan dulu niatnya. Nawaitu safar, aku ingin safar besok. Apakah diridhoi atau tidak diridhoi oleh Allah, kata mereka. Diundi dan kemudian keluar amarani rabbi, yani amarani rabbi bis safar, berangkat safar. Kalau ternyata nahani rabbi, maknanya nahani rabbi anis safar, Rabbku melarangku dari safar, maka tidak jadi berangkat. Demikian pula pada yang lainnya. Demikian dikatakan oleh Sa'id ibn Jubair riwayat tentang apa yang terjadi zaman jahiliyah dengan azlam. Fa idza aradu amran darabu biha, kalau mereka menginginkan satu urusan maka mereka menguji atau mengundi dengannya. Fa in kharaja alladhi alaihi amarani, kalau di situ tertulis amarani, maka fa'alu ma hammu bihi, mereka kerjakan apa yang mereka niatkan. Wa in kharaja alladhi alaihi nahani, tetapi kalau yang keluar adalah kalimat nahani, Allah melarangku, tarakuhu, mereka membatalkannya, meninggalkan rencananya. Berkata Abu Ubaid, al-istiqsam maknanya adalah talab al-qismah. Al-istiqsam itu asal katanya adalah talab al-qismah, meminta bagian. Bagianku itu apa? Berangkat atau enggak berangkat? Sehingga diterjemahkan dengan terjemahan bebas adalah undi nasib. Qala al-mubarrid, al-istiqsam akhdhu kulli wahidin qasamahu. Makna al-istiqsam adalah mengambil masing-masingnya bagiannya. Masing-masing mengambil bagian. Bagianku apa? Bagianku apa? Bagianku apa? Masing-masing mengundi dan keluar bagiannya. Oh, bagian saya amaroni, berarti saya disuruh. Oh, bagian saya nahani, berarti saya dilarang. Bagian itu bahasa Arabnya qasam atau qismun. Qismun laka wa qismun alaik. Maka al-istiqsam maknanya adalah mengambil bagiannya masing-masing dari nasibnya sendiri-sendiri. Waqila, dikatakan pula al-istiqsam adalah ilzam anfusahum bima ta'muruhum bihil qidah. Dikatakan pula al-istiqsam adalah mengharuskan diri-diri mereka dengan apa yang disuruh oleh qidah-qidah tadi. Kaqasamil yamin, seperti sumpahnya orang yang bersumpah, wallahi saya akan menerima bagian saya dari undian ini. Ini qasam. Berarti ada yang menyatakan istiqsam dari kata qasam yang artinya sumpah, sedangkan ada pula yang menafsirkan al-istiqsam dari kata qism yang artinya bagian. Kalau yang menyatakan diambil dari kata qism artinya bagian, artinya dia mengundi nasib, meminta bagiannya. Apa bagian dia? Apa nasib dia? Sedangkan yang menyatakan al-istiqsam dari kata qasam artinya bersumpah. Saya bersumpah untuk melaksanakan dan menerima apa yang diputuskan oleh al-zamin atau oleh al-azlamin. Begitu. Wa qala al-Azhari wa antastaqsimu bil azlam. Ayat tentang antastaqsimu bil azlam dan kalian mengundi nasib dengan azlam, ay tatlubu min jihatil azlami ma qusima lakum min ahadil amrain. Yani kalian mencari sisi dari azlam itu, dari undian-undian tadi, apa yang menjadi bagian kalian dari dua kemungkinan. Ahadul amrain, dua kemungkinan, boleh atau tidak boleh, berangkat atau tidak berangkat, jadi atau tidak jadi, dan seterusnya. Qala Abu Ishaq Az-Zajjaj wa ghairuhu, al-istiqsam bil azlam haramun, bahwa mengundi nasib dengan azlam haram. La farqa baina dhalika wa baina qawlil munajjim, la takhruj min ajli najmi kada. Dan tidak ada perbedaan antara mengundi nasib dengan kocokan tadi, dengan qidah seperti jahiliyah, atau mengundi nasib dengan bertanya pada dukun-dukun, sama hukumnya. Al-munajjim adalah ahli nujum, para dukun-dukun tukang ramal. Ketika tukang ramal berkata la takhruj min ajli najmi kada, jangan kamu pergi, jangan kamu keluar karena ini ada bintang ini dan ini tanda bahaya. Atau ucapan dukun tadi, ukhruj min ajli tulu'i najmi kada, keluarlah, berangkatlah karena ini bintang ini sudah keluar. Ini ucapan munajjim untuk menentukan berangkat atau tidak berangkat. Sedangkan tadi keputusan dari qidah, dari kocokan undian tadi, keluar berangkat atau tidak berangkat, maka hukumnya sama haram. Demikian pula undi nasib dengan tokek. Tokek berangkat, tokek enggak berangkat. Tokek berangkat, tokek enggak berangkat. Tokek lagi, bunyi lagi, berangkat. Tunggu. Waduh, berarti saya harus berangkat sekarang. Siapa yang menentukan? Tokek. berarti dia lebih rendah dari toke. Karena toke yang ngatur dia berangkat atau tidak berangkat. Kalau terakhirnya mengatakan toke, berarti tidak. Waduh, berarti saya nggak boleh berangkat. Sama siapa nggak boleh berangkat? Sama toke. Ini khodimun azzaqum latiati. Itu semua undi nasib. Sekarang berbagai macam undi nasib. Ada yang dengan burung, burungnya dimasukkan ke dalam kandangnya, kemudian dia buka kartu-kartunya, kartu berangkat, kartu baik, kartu jelek, kartu ini, nasib begini dan sebagainya, kemudian suruh keluar, suruh ngambil burung itu, keluar, ambil. Maka yang diambil oleh burung itu, berangkat, kamu berangkat. Kalau yang diambil adalah sesuatu yang berlawanan, jangan, kamu jangan berangkat. Semua itu termasuk sama hukumnya haram, karena itu adalah undi nasib. Undi nasib adalah haram. Dan berbeda undi nasib ini, yang haram ini, bahkan kadang-kadang terjerumus ke dalam kesyirikan, berbeda dengan apa yang Rasulullah SAW lakukan ketika ingin membawa istri-istrinya dalam safar. Beliau kocok, dan siapa yang keluar berangkat bersama beliau. Siapa menentukan berangkat atau tidak berangkat? Suaminya. Tetapi siapa yang akan diajak, siapa yang tidak, maka dia undi. Dan itu bukan istiqsam bil azlam, dan itu yang dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Yani yang menentukan tentunya suaminya. Saya akan mengajak istri saya yang namanya keluar. Yaudi. Keluar namanya si fulanah, maka fulanah berangkat, Alanah tinggal. Demikian pula kalau yang keluar Alanah, maka Alan yang keluar, Alanah yang fulanah tinggal. Nah, ini bukan undi nasib, berbeda. Yang digambarkan di sini adalah benar-benar dia menginginkan ketentuan tadi dari sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib, enggak tahu siapa. Kata mereka itu kekuatan gaib yang mengatur toke, atau itu kekuatan gaib yang menggerakkan burung tadi untuk menggerak, dan segala macam ucapan-ucapan mereka, yang jelas mereka menginginkan keputusan dari sesuatu yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini haram. Ikhwan fillah na'azakumullah, apalagi berkait dengan keyakinan kalau yang gaib tadi berarti tahu mana yang baik, mana yang jelek. Oh, ini baik, ini jelek. Kalau tadi antara istri-istri, istrinya berangkat enggak apa-apa, sama saja itu istri yang itu juga berangkat sama. Iya kan? Tapi kalau tadi berangkat tidak berangkat, kalau keluarnya berangkat, dia berangkat, berarti ini hari baik. Yang tahu hari baik siapa? Ya tadi keluarnya baik katanya. Apakah ini kertas-kertas ini tahu kalau ini hari baik? Dan apakah kertas ini tahu bahwa akan terjadi musibah kalau katanya tidak, berarti akan terjadi musibah? Berarti kamu menganggap ini alimul ghaib berkaitan dengan masalah perkara ilmul ghaib. Sehingga itu adalah al-azla. Bedakan antara keduanya. Undi nasib itu berkait dengan sesuatu. Ini akan jadi baik, ini akan jadi jelek. Akan jadi baik, akan jadi jelek, itu sesuatu yang gaib, belum terjadi. Kalau kamu menentukan, berarti kamu sok tahu. Kalau dukun yang menentukan, berarti dukun merasa dia tahu yang gaib. Atau kalau menentukan dengan burung, dengan apa saja, berarti kamu menganggap ada kekuatan gaib yang tahu takdir ini bakal terjadi kebaikan atau bakal terjadi kejelekan. Berbeda dengan tadi. Yang dibawa istri ini apa istri itu? Sama saja. Ini boleh, itu boleh. Ini baik, itu baik. Hanya saja saya ingin membawa salah satunya. Maka saya undi. Ini sangat berbeda. Tidak sama dengan yang tadi. Qala li'anna Allah ta'ala yaqul, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada. Karena satu orang jiwa tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Lihat, wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada. Tidak ada satu jiwa pun, satu orang pun yang tahu apa yang akan terjadi pada dirinya besok. Taib, kalau enggak ada yang tahu, mau bertanya pada siapa? Bertanya pada burung, bertanya pada toke, bertanya pada siapa? Bismillahi tawakkaltu ala Allah, berangkat. La haula wala quwata illa billah, enggak ada kekuatan dan daya, upaya, kemampuan kecuali dengan bantuan Allah, dengan pertolongan Allah, berangkat. Tinggal doa supaya jangan tertimpa kejelekan dan mendapatkan keselamatan. Doa, Allahumma inni a'udzubika min an azilla au uzal, min an adlima au udlama, min an akdiba au ubdaba alayya. Berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku berbuat dolim atau ditolimi, jangan sampai aku berbuat jelek atau dijeleki, berbuat jahat atau dijahati, jangan sampai aku berdusta atau didustai, jangan sampai ditipu orang di jalan, jangan sampai dia didolimi, jangan sampai dia mendapatkan. Ini semua doa kepada Allah SWT. Kalau memang hari itu kamu ada keperluan, hari itu berangkat. Kenapa harus cari hari baik, hari-hari jelek? Semua hari sama. Kapan Allah takdirkan kejadian terjadi, kapan tidak Allah takdirkan tidak terjadi. Hari apapun itu. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, enggak perlu pakai undi nasib. Karena setiap orang tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Wa dzalika dukhul fi ilmillahi 'azza wa jall. Karena yang demikian masuk di dalam ilmu Allah, apa yang terjadi esok itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi huwa ghaibun 'anna. Perkara yang gaib 'anna, yang bagi kita gaib, tidak tahu. Tetapi Allah lah yang tahu. Fahuwa haramun kal azlam. Maka undi nasib tadi haram seperti undi nasib dengan azlam sebagaimana yang terjadi zaman jahiliyah. Dzakarahu Allahu taala sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa antastaqsimu bil azlam. Di antara yang syirik, yang jelek dan syirik, dan yang dikatakan najis, najis adalah antastaqsimu bil azlam. Kalian mengundi nasib dengan azlam. Wal maqsudu anna an-nasa qad ibtulu bil ansab wal azlam. Yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa manusia sekarang ini banyak terfitnah dengan tipu daya syaitan dalam bentuk al-ansab dan dalam bentuk al-azlam, dalam bentuk berhala-berhala atau benda-benda yang dikeramatkan disembah, ataupun dalam bentuk undi-undi nasib dengan sekian macam ragamnya. Fal ansabu lisyirki wal ibadah. Al-ansab, berhala-berhala, dilarang karena kesyirikan-kesyirikan dalam ibadah. Wal azlam, sedangkan al azlam dilarang, litakahun, karena itu termasuk jenis kahana. Apa kahana? Kahin, perdukunan. Ikhwan fillah na'azakumullah, ada orang yang datang ke dukun untuk cari tahu nasibnya, siapa jodoh saya, siapa atau bagaimana saya nanti, kapan saya harus begini, kapan saya harus begitu. Dia tanya pada dukun, tanya tentang apa? Nasib. Kadang-kadang bukan tanya pada dukun, tapi dirinya jadi dukun. Bagaimana dirinya jadi dukun? Saya besok itu gimana? Sebaiknya safar atau tidak safar? Sebaiknya menikahkan anak saya atau tidak anak? Jodohnya siapa? Kemudian masukkan kertasnya, masukkan kayu, undi sama dia, kocok. Ah, ternyata besok begini. Berarti kamu yang jadi dukun. Iya kan? Kamu yang menentukan dengan tebakan-tebakanmu tadi itu. Dengan berbagai macam cara. Ada yang caranya dengan mengocok nama tadi, ada yang caranya dengan burung gelatik tadi, ada yang dengan caranya mengkocok kartu. Kocok keluarnya apa? Kocok kemudian ambil yang paling atas, keluarnya kartu tentang keselamatan, berarti kamu selamat. Berarti kamu jadi dukun. Berarti undi nasib itu termasuk jenis al-kahanah, salah satu bentuk dari perdukunan. Emang dukun dengan apa sih? Ketika mengatakan kepada pasien-pasiennya, kamu bakal begini, kamu bakal begitu. Kenapa? Dengan tebak-tebakan tadi. Ada yang dengan kartu, ada yang dengan bola, ada yang dengan apa lagi. Semuanya menebak-nebak dengan azlam, sejenis azlam, undi nasib. Maka dua-duanya merupakan tipu daya syaitan. Al-ansab dalam bentuk kesyirikan, sedangkan al-azlam dalam bentuk perdukunan. Wa talaba ilm masta'tharallahu bihi, karena yang namanya undi nasib itu adalah mencari ilmu yang hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah lah yang alimul ghaib dan Allah tidak pernah menampakkan yang ghaibnya kepada siapapun. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Kecuali kepada beberapa orang rasul, Allah beritahukan sebagian, bukan seluruh ilmu gaib, sebagian yang Allah kehendaki diberitakan kepada nabi. Dan setelah diberitakan kepada nabi, nabi memberitakan kepada kita sehingga kita pun tahu. Apakah kita alimul gaib? Tidak. Alimul gaib tetap Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya? Semua berita-berita tentang hari kiamat itu kan gaib, tapi diberitakan kepada kita akan terjadi hari kiamat, akan terjadi hisab, akan terjadi hari perhitungan, akan terjadi timbangan amal kebaikan. Gaib atau enggak gaib? Ilmu gaib. Tapi kok kamu tahu akan terjadi? Kok kita tahu? Dari Nabi. Nabinya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang namanya alimul ghaib adalah mengetahui sesuatu yang ghaib yang Allah belum beritakan. Dan Nabi pun tidak memberitakan kepada kita dari Allah. Maka siapa yang tahu kira-kira? Tidak akan ada yang tahu. Dan bohong kalau ada orang yang mengaku tahu. Kadzab. Bukan hanya kadzab, kadzabun asyir. Sudah pendusta lagi jahat. Syar. Karena dia menipu sekian banyak manusia, memakan harta manusia dengan zalim, bayar sekian, bayar sekian, bayar sekian. Oh, saya tidak minta harta apapun. Saya tidak minta bayaran apapun. Cuma syaratnya kamu harus membawa satu berlian yang kecil yang nanti akan dipakai untuk ini, pakai untuk itu. Yes, lebih mahal dari uang berlian. Nah, khodimina azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan wa dinullahi subhanahu wa ta'ala mudaddun li hadza wa hadza. Dan agama Allah ini, agama Islam, bertentangan dengan kedua-duanya. Bertentangan dengan ansab dan bertentangan pula dengan azlam. Bertentangan dengan keberhalaan, berhalaisme, dan bertentangan pula dengan perdukunan, yaitu kahanah. Akhwan fillah na'azakumullah, kedua-duanya bertentangan dengan agama Allah ini. Alladhi walladhi ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ibtaluha. Yang Rasulullah sallam membawa ajaran yang membatalkan kedua-duanya. Ajaran yang menentang al-ansab, keberhalaan, dan ajaran yang menentang perdukunan. Dalam jenis apapun, dalam bentuk apapun. Dukun yang pakainya compang-camping, kotor, hitam, belok, dekil, ya. Ataupun dukun yang pakai dasi, pakai koper, pakai komputer, sama. Ada apa enggak ada? Dukun yang seperti itu? Ada. Dukun yang kayak setan, ada. Yang na'udzubillah, kotornya, baunya, enggak pernah mandi. Ada pula dukun yang pakai dasi, pakai koper, pakai tasnya ecolak, masya Allah, pakai komputer. Cetek, lihat gambar kamu, oh auranya merah, berarti kamu orang yang galak. Kamu orang yang akan nasibnya begini, nasibnya begitu. Dilihat lagi dalam komputer, auranya hijau katanya. Kemudian ditebak, berarti kamu orang begini, akan nasibnya begini, nasibnya begitu. Dua-duanya kadzabun asyir. Dua-duanya adalah pendusta besar, dua-duanya adalah penjahat besar. Jangan dibedakan yang ini dengan yang itu, sama. Karena kedua-duanya melakukan hal yang sama, yaitu menebak nasib. Dan masing-masingnya menebak nasibnya sama dengan al-azlam. Wa antas taqsimu bil-azlam, kata Allah. Di antara bentuk kesyirikan yang kalian lakukan adalah kalian melakukan undi nasib dengan azlam. Hanya saja azlamnya, si dukun ini adalah asap. Dengan kemenyan-kemenyannya yang kotor dekil tadi itu. Sedangkan yang satu ini pakai komputer. Sama saja, dua-duanya azlam. Atau kalau bukan azlam, sejenis azlam. Yaitu untuk undi nasib, untuk menentukan nasib fulan, keadaan fulan, keadaan fulan. Ikhwan fillah na'azakumullah, fa minal ansabi ma qad nasabahu syaitan lil musyrikin. Maka diantara al-ansab yang dipasang oleh syaitan dalam bentuk-bentuk yang diibadahi adalah apa yang diletakkan oleh syaitan kepada kaum musyrikin. Min syajaratin, dari pohon-pohon tertentu yang dikatakan pohon keramat. Aw amudin, atau tiang tertentu yang dikatakan oleh mereka tiang keramat karena pernah disandari oleh wali fulan, wali fulan. Atau wathanin, atau berhala yang mereka katakan ini berhala melambangkan dewa ini, dewa itu, dan seterusnya. Aw qabrin, atau kuburan-kuburan keramat yang mereka anggap itu kuburan orang saleh, kuburan wali, kuburan fulan wa fulan yang amalannya sangat baik, yang dekat dengan Allah, yang bisa jadikan perantara kepada Allah, itu juga sama. Termasuk ansab, aw khasyabah, atau kayu, papan. Dan ini semuanya di kota kalian ada, di Cirebon ini. Batu keramat ada, sumur keramat ada, pohon keramat ada, rambut keramat ada, patung keramat ada. di keraton-keraton. Apalagi yang enggak ada? Semua yang disebut ini ada. Na'udzubillah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kaum muslimin, jangan sampai terseret kepada berhalaisme kembali setelah mereka kenal la ilaha illallah. Jangan sampai kembali kepada keberhalaan, kembali menyembah batu-batu, menyembah pohon-pohon, menyembah kayu dan sebagainya setelah mereka kenal Islam. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka ke dalam la ilaha illallah. Wal wajib. Masih ada satu lagi yang belum disebut. Au ainin. Apa ain? Mata air. Ada enggak di Cirebon? Hah? Sumur 7 katanya. Masya Allah. Rombongan mereka mandi laki perempuan di sana. Ikhtilat campur baur laki sama perempuan mandi di sana, katanya akan cepat-cepat jodoh. Na'udzubillah minasyirki. Kita berlindung pada Allah dari kesyirikan-kesyirikan. Subhanallah, ini ditulis oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Sudah sekian lama beliau tulis. Ternyata dari mulai zaman jahiliyah di zaman-zaman dulu sampai hari ini kok masih tetap saja sama. Wal wajib hadmu dzalika kullih. Yang wajib adalah untuk menghilangkan semua itu tadi. Wa mahwi atharihi, dan menghilangkan bekas-bekasnya. Tentunya dengan dakwah, dengan penyampaian ilmu, dengan pengajaran, dengan menasehati, dengan menyampaikan pada mereka qala Allah wa qala Rasul, dengan mengajarkan Quran dan hadis. Kama amara Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aliyan, sebagaimana Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk menghancurkan kuburan-kuburan yang ditinggikan setelah Fathu Mekah. Setelah Fathu Mekah. Kapan itu Fathu Mekah? Tahun keberapa itu Fathu Mekah? Hah? Ya Allah. Tahun keberapa? Hijrahnya Nabi. Tahun berapa setelah hijrah? Tahun? Nah, kese? Masya Allah. Pada ragu-ragu semua. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam berdakwah 23 tahun. Dan beliau dalam keadaan di Madinah, di Mekah 13 tahun. Sisanya berapa tahun? 10 tahun. Qul inna a'azakumullah. Di akhir-akhir hidup beliau, dakwah beliau, yaitu di Fathu Mekah, ketika Rasulullah SAW membuka kota Mekah dan Mekah dikuasai oleh kaum muslimin, baru diperintahkan. Ali bin Abi Thalib, diperintahkan sahabat yang lain, diperintahkan Khalid bin Walid, diperintahkan pula Ibn al-Mughirah. Semuanya untuk menghancurkan Lata, Uzza dan Manat. Khamil bin A'azakumullah, sehingga menghancurkan dalam bentuk fisik, itu di akhir dakwah beliau. Adapun di awal mengajarkan la ilaha illallah. Terus sampai mereka paham. Jangan tiba-tiba kamu mau hancur-hancurkan. Sabar. Ajari. Sampai mereka paham, sampai mereka mengerti, maka berakhir dengan dihancurkannya semua bentuk-bentuk berhalaisme. Semua situs-situs syirik harus dihancurkan. Tetapi ikhwan ibn a'azakumullah, dimulai dengan apa? Dengan dakwah tauhid. Dengan pengajaran la ilaha illallah. Dengan mengertikan pada mereka supaya mereka paham bahwa kuburan-kuburan tidak layak untuk diagungkan seperti itu. Berikan sebagaimana apa adanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh ada tanah lebih dari sejengkal. Dan tidak boleh dibangun dengan bangunan apapun. Sehingga kembali seperti kuburan yang sunnah. Dan tidak mereka terfitnah dengan kesyirikan-kesyirikan. Demikian pula semua tempat-tempat keramat yang mereka datangi untuk disembah, kita ajar kepada mereka bahwa itu benda-benda biasa, batu-batu biasa, kayu-kayu biasa, sumur-sumur biasa. Gak ada keuntungan apapun, gak ada kehebatan apapun. Sama sumur itu dengan sumur lain, gak ada perbedaan. Hanya saja mereka yang mengatakan dengan kedustaan-kedustaan, terutama kuncennya dengan dusta, ini saya pernah lihat, ini saya pernah lihat, pernah kejadian begini, pernah kejadian. Semua cerita-cerita khurafat biasanya diceritakan itu kalau lihat rantai rawinya, rawi-rawi kadzab semuanya. Dan berakhirnya pada kuncennya. Kuncen itu yang menjaga tempat keramat tadi. Ini kalau saya tidak ceritakan yang aneh-aneh, gak laku. Kalau gak laku, saya gak mendapatkan keuntungan. Bagaimana supaya laku? Ya ceritakan, kemarin kejadian. Saya ketika mandi di sumur ini, tiba-tiba terdengar begini, terdengar begitu. Tiba-tiba ada sosok di depan saya, wanita yang saya kenali betul. Langsung saya yakin itu jodoh saya. Kemudian saya datangi rumahnya, ternyata dia menyambut baik, dan kemudian saya kemudian mendapatkan jodoh dengan baik, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi dari mana dia tahu jodohnya si fulana? Ketika saya mandi, tiba-tiba terbayang sosok di depan saya, seakan-akan hidup di depan saya. Kadzab, supaya laku. Kalau kamu mau, ya jangan cuma mandi, masukkan uang ke dalam sumur itu. Loh, kok 100? Ya jangan 100. Kecil sekali 100 itu. Qanifidina azakumullah. Apa maksudnya? Keuntungan duniawiya. Dan semua tempat-tempat keramat seperti itu dijadikan sebagai tempat mengeruk keuntungan. Qanifidina azakumullah. Sama dengan tempat-tempat wisata. Apa tujuannya? Mengeruk keuntungan. Sama. Wisata religius juga sama, mengeruk keuntungan. Sehingga diceritakan dengan cerita-cerita khurafat yang dusta untuk supaya laku. Setelah laku, keuntungannya besar. Ikhwan ibn a'azakumullah, alhamdulillah, kaum muslimin tidak banyak yang terfitnah dengan tempat-tempat seperti itu. Mudah-mudahan semakin mereka paham agamanya, semakin mereka mengerti Al-Quran, maka mereka akan semakin jauh dari pemahaman-pemahaman syirik seperti itu. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.